doing? cobi duan. Kudu akeh sabar ya. Kudu sabar, bos. Thank you. kasih hanya sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang, I'm not afraid to die. Oh, Terima kasih. Suatu masa kita jumpa dengan pasangan berbeda. Jangan ada lagi air mata. Adela di Farina Indra. Akhirnya

salah.